Kaneng itu si Rohe. Roheni bujang lengkok tukang mabok, pokokin karo kaya mojang montok, ngadan deang beri pemperuk lakepo. Si Roheni gregeten hayang maco, coklat coklat coklat kau. Roheni ngebegang tukang bagadang, awakna tinggal lebek ok jeng tulang. Kabung bulengan nyiro kaya mensang, pasang aksi ensakat tukung hutang. Nyuk nyuk nyuk adal, badan panas serasa terbakar cinta. Apa daya mulut tak sanggup bicara, hasrat hati ingin mengucap I love you. Mau ngomong kalahkan norok tok untuk tok tok tok tok tok. Roheni kabung bulengan sorangan, bukuna SBA dipake mikir, nyiar akal hayang menang nyiro kaya, ngan hanya kal kaburu di canung lurah, si Roheni jadi owah. Hati ingin mengucap I love you.